Konsultasi Syariah. Hukum sholat di atas motor. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terdapat beberapa riwayat yang menyebutkan kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di atas kendaraan beliau, dan kendaraan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah unta atau keledai. Jika dilihat dari posturnya, sholat di atas unta atau keledai, posisi penumpang sama persis seperti posisi di atas motor. Karena itulah, sholat di atas motor sangat memungkinkan jika kita kiaskan untuk posisi duduk di atas unta. Meskipun hadis-hadis ini berlaku untuk semua sholat di atas kendaraan apapun. Di antara dalil itu adalah, pertama, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam terbiasa sholat ketika safar di atas kendaraannya. Beliau menghadap sesuai arah kendaraannya. Beliau ruku dan sujud dengan isyarat. Beliau melakukan sholat di atas kendaraan untuk sholat malam selain sholat wajib. Beliau juga melakukan witir di atas kendaraan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, hadis dari Jabir radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, Nabi shallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk melakukan suatu tugas. Ketika saya kembali menemui beliau, beliau sedang sholat di atas tunggangannya menghadap ke arah timur. Beliau berisyarat ketika ruku dan sujud, di mana sujud lebih rendah dibandingkan rukuknya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Ketiga, hadis dari Amr bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, saya melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melakukan salat sunnah di atas tunggangan beliau. Beliau ruku dan sujud sambil berisyarat dengan kepalanya. Beliau menghadap sesuai arah hewan tunggangannya. Dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak melakukan hal itu untuk sholat wajib. Hadis yang semisal dengan ini cukup banyak, dan dua hadis ini sudah mewakili untuk dalil bolehnya sholat di atas motor. Hanya untuk sholat sunnah, hadis di atas menunjukkan bahwa bolehnya sholat di atas kendaraan hanya berlaku untuk sholat sunnah, karena untuk sholat wajib harus dilakukan sambil berdiri. Sehingga ketika sholat wajib, dia harus mencari tempat sholat. Kecuali jika tidak memungkinkan untuk berhenti, sehingga dia harus tetap sholat di atas kendaraan, seperti sholat di atas kereta atau pesawat. Asy-Syaukani menjelaskan ketika menyebutkan hadis Jabir di atas. Hadis ini menunjukkan bolehnya sholat sunnah di atas kendaraan bagi musafir, sesuai arah tujuannya. Dan ini ijma' ulama sebagaimana keterangan An-Nawawi, Al-Iraqi, Al-Hafidh Ibn Hajar, dan yang lainnya. Hanya untuk penumpang. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kami pernah memberi salam kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sholat, namun beliau tidak menjawabnya. Selesai sholat, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fis sholati la syughla, yang artinya, sesungguhnya dalam sholat itu sudah penuh dengan kesibukan. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan disahihkan Al-Albani. Hadis ini menunjukkan bahwa ketika orang sedang sholat, maka dia harus konsentrasi dengan sholatnya. Karena dalam sholat itu penuh dengan kegiatan, baik berupa gerakan maupun bacaan. Untuk itu, orang yang sholat tidak boleh diganggu dengan kegiatan lainnya. Karena yang sudah sibuk tidak boleh disibukkan. Terdapat kaidah fikih yang menyatakan, sesuatu yang sudah sibuk tidak boleh disibukkan. Di posisi sebagai driver motor, dia harus konsentrasi dengan kegiatan mengemudi motor. Harus lihat ke depan, memperhatikan rambu lalu lintas, dan seterusnya, sehingga tidak mungkin dilakukan sambil sholat. Nabi shallallahu alaihi wasallam sholat di atas unta atau keledai. Ini berbeda dengan kondisi motor. Karena unta ketika berjalan beriringan, mengikuti unta yang ada di depannya. Sementara unta di depannya dikendalikan oleh pemandu jalan. Sehingga mereka yang sholat di atas unta bisa tetap fokus untuk sholat, tanpa harus memperhatikan kondisi untanya. Apakah boleh meskipun tidak sedang safar? Asy-Syaukani menjelaskan, ulama berbeda pendapat mengenai hukum sholat di atas kendaraan bagi yang bukan musafir. Beliau mengatakan, sholat di atas kendaraan bagi selain musafir dibolehkan oleh Abu Yusuf, Abu Sa'id al-Istakhiri, salah seorang ulama Syafi'iyah, dan ulama Zahiriyah. Ibnu Hazm membawakan riwayat dari Ibrahim an-Nakhai. Beliau mengatakan, dulu para sahabat dan tabi'in melakukan sholat di atas unta mereka dengan menghadap sesuai arah unta. Beliau mengatakan, ini merupakan riwayat dari para sahabat dan tabi'in, radhiyallahu anhum, yang maknanya umum, berlaku baik ketika safar maupun yang bukan safar. Ketika Anda di posisi sebagai penumpang ojek online, dalam rangka memanfaatkan kesempatan untuk beribadah kepada Allah ketika di kendaraan. Demikian, Allahu A'lam.